Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka lanusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana la tadha' lana fi hadhihi al-lailatil mubarakati dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la ghaiban illa radadtah ولا جاهلا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخرى الا قضيتها يا ارحم الراحمين اما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa di manapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita. Dibimbing oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Minhajul Abidinnya. Yang pada malam hari ini kita akan masuk bab baru. Al-Aridur Rabi. Jadi dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah dengan melakukan ibadah itu ada tantangan dan rintangannya yang harus kita lewati. Jika kita tidak melewati tantangan dan rintangan tersebut, maka kita tidak akan menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Namanya kitab Minhajul Abidin. Jadi ini adalah Minhajul Abidin, ini adalah panduan-panduan ahli ibadah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini, al-aridur rabi'u, rintangan yang keempat yang sering mengganggu kita di dalam ibadah adalah asyada'idu wal masa'ibu, adanya kesusahan. Asyada'idu, kesusahan, wal masa'ibu, dan musibah-musibah. Wa innama kifayatuha wa innama kifayatuha bisabri. Jadi rintangan yang keempat adalah adanya kesusahan serta musibah. Wa innama kifayatuha bisabri. Maka agar kita bisa lolos melewati musibah tersebut adalah tidak ada cara lain kecuali as-sabru, dengan kesabaran, bisabri. Fa'alaika bisabri, maka hendaknya engkau bisa menekuni kesabaran. Fil mawatin kulliyah, dalam segala hal. Kita harus sabar. Wa innama dhalika li amrayni, sebab dengan kesabaran itu, sebab dengan kesabaran maka akan sampai kepada tujuan. Orang dengan kesabaran ini akan, wa innama dhalika li amrayni, karena apa? Ada dua hal. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-wusulu ilal ibadati. Dengan kesabaran maka kita akan sampai kepada ibadah yang sesungguhnya. Wa husulil maqsudi minha, dan mendapatkan maksud daripada ibadah. Fa inna mabna amril ibadati, sebab urusan ibadah itu pada dasarnya dibangun kulliha, semuanya, ala sabri, atas kesabaran. Kalau orang tidak punya kesabaran, dia tidak akan bisa ibadah yang sesungguhnya. Yang tidak ibadah secara sesungguhnya tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan disebut sebagai orang yang ahli ibadah. Jadi ibadah kuncinya sabar. Wahtimalil masyaqati, dan menahan sabar daripada kesusahan-kesusahan. Faman lam yakun saburan, kalau orang itu tidak berbekal sabar, lam yasil ila syai'in minha, maka tidak akan sampai kepada ibadah bil haqiqati secara sesungguhnya. Wa dzalika, yang demikian itu, anna, sesungguhnya. Maksudnya kenapa demikian? Karena sesungguhnya anna man qasada ibadatallahi, karena barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah. Wa dzalika, kenapa kok harus dengan sabar untuk menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya? Kenapa? Anna man qasada ibadatallahi, sebab orang yang ingin beribadah kepada Allah Ta'ala, wa tajarrada laha, kemudian serius di dalam dia menjalankan ibadah, serius di dalam menjalankan ibadah, istakbalathu syada'itu, maka dia akan berhadapan dengan kesusahan. Coba dicermati dulu, ibadah yang akan kita laksanakan, ada sesuatu yang memberatkan kita. Wa mihan, ujian. Wa masaib, musibah. Min wujuhin, dari beberapa hal. Ahaduha, coba direnungi. Annahu la ibadata illa wa fi nafsiha masyaqqatun. Tidak ada ibadah yang sesungguhnya kecuali di dalam ibadah. Tidak ada ibadah kecuali ibadah itu sendiri memang beban. Wadhalika, yang demikian itu, kenapa? Ibadah itu sendiri, coba mulai namanya sholat, puasa, itu beban. Dan orang tidak akan bisa melakukan kecuali dengan sabar. Karena kullu hadza targhib fihi wa 'adud thawab 'alaihi. Karena itulah maka ada himbauan dari Allah. Himbauan, yang melakukan ini akan dapat pahala, ancaman, yang tidak melakukan akan dapat hukuman. Kenapa harus pakai itu? Dalam dunia motivasi untuk memberikan semangat orang agar melakukan sebuah amal, sebuah pekerjaan, diiming-iming dulu. Diberi janji-janji bahwasanya nanti ada imbalan di balik itu semuanya. Kalau tidak mempan, diancam, awas. Nah, tidak ada yang demikian itu kecuali karena memang sesuatu itu berat. Kalau tidak berat, nggak pakai ancaman. Kalau tidak berat, nggak pakai ancaman. Orang langsung menjalankannya. Ini lihat. Jadi ibadah sendiri memang pada zatnya ibadah itu berat. Idla yata'atta fi'lul ibadah, disebab tidak mungkin orang melakukan ibadah illa biqam'il hawa, kecuali dia itu memerangi hawa nafsunya dulu. Ngajak puasa, ngajak sholat itu melawan hawa nafsunya. Wa qahrin nafsi, mengekang hawa nafsunya. Memerangi, memusuhi hawa nafsunya. Idh hiya zajiratun 'anil khairi, sebab yang namanya hawa nafsu itu selalu menghalangi dari kebaikan. Wa malakha'ba mukhalafatul hawa, dan melawan hawa nafsu. Wa qahrun nafsi, dan mengekangnya, itu adalah min asyaddil umuri alal insan, hal yang paling berat bagi manusia. Jadi paling berat bagi kita itu, kerjaan yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, ini berat banget. Itu kerjaan yang paling berat. Jihadnya, jihad paling berat adalah melawan hawa nafsu. Wa thaniha, jadi yang pertama, sabar itu bagaimana? Kenapa? Sabar itu harus, karena apa? Ibadah itu sendiri perlu kesabaran. Ibadah kerjaannya, coba dicermati. Zakat, rizki pada apa, puasa, sedekah, ini perlu kesabaran. Kalau enggak tabah, enggak bisa keluar duit untuk sedekah. Wa thaniha, yang kedua, annal 'abda, seorang hamba itu, idza fa'alal khaira, kalau melakukan kebaikan, ma'al masyaqqati, dengan susah payah, lazimahul ihtiyatu, maka menjadilah ia menjaga pekerjaan tersebut. Hatta la yafsudu, sehingga tidak akan rusak, alihi, tidak akan rusak apa yang ia lakukan. Wal ittiqau 'alal 'amali asyaddu minal 'amal, dan menjaga amal itu lebih berat daripada beramal itu sendiri. Nah ini. Jadi ketahuilah bahwa kalau orang mau melakukan ibadah ini pasti berhadapan dengan rasa berat. Yang pertama, ibadah itu sendiri adalah memang beban berat. Baru nanti kalau sudah orang sampai pada puncak kemuliaan, menikmati ibadah itu, babnya lain. Semuanya akan merasa itu berat. Semuanya, kata Imam Ghazali ini. Kemudian, karena berat, Maka seorang hamba itu kalau melakukan kebaikan, pasti berhati-hati. Dijaga. Karena apa? Ini sesuatu yang berat. Berat ini adalah, gini loh ya, kalau kita membawa sesuatu, dan ini adalah berat, kita akan membawa, memindah sesuatu ke tempat yang lain. Bahan yang berat. Atau di samping berat, mahal. Maka karena kita ngerti itu adalah berat, maka dia akan hati-hati. Jangan sampai kerjaan berat, ternyata gak diterima oleh Allah. Maka jadilah sia-sia. Karena ngerti ini pekerjaan berat dan ada nilainya, maka dijaga. Wathalithuha, yang ketiga adalah, ini. Jadi yang ketiga adalah, annadar darul mihnatin. Dunia ini memang tempatnya untuk ujian. Pemangkana fiha, barang siapa berada di dunia, fala buddha, mau tidak mau, lahu, orang tersebut, minal ibtilai, mendapatkan ujian. Bishadha itiha, dengan kesusahan di dunia ini, masaibiha, dan musibah-musibahnya. Di dunia. Wadhalika aqsamun, macam-macam. Di dunia memang tempatnya ujian. Coba dicermati. Semuanya ujian. Wa minha al-musibah fil ahli, keluarga, wal qurabat, kerabat, ikhwan, saudara, ashab, sahabat, bil mauti, ada mati. Pasti di antara kita ada yang mati. Kalau tidak bapaknya, ya anaknya, kalau tidak anaknya, ya kakeknya. Kakeknya, suaminya, istrinya, pasti dalam rumah ada yang mati. Mana enggak ada yang mati? Itu musibah. Dan terasa berat di dalam hati. Kalau tidak mati, ya berpisah. Anaknya mondok. Anaknya nyantri. Itu adalah beban. Bikin susah hati. Ini di dalam urusan keluarga. Wa fi nafsi, di dalam diri kita sendiri, bi anwa'il amrad wal auja. Ada sakit. Dalam diri itu, lihat. Ada ujian. Namanya dunia, coba. Dari keluarga, ada yang bikin susah. Menjadi hati kita susah. Diri kita pun demikian. Ada sakit dalam diri kita. Wafi'al irdi, dalam harkat martabat kita, qatlin nasi, kita lin nasi, iya. Misalnya apa? Kita diganggu oleh orang. Watam'ifihi, ada orang yang ingin mencoba menodai kehormatan kita, wal istira' bihi, wal ghibah, menggunjing kita, wal kadzib alaihi, dusta. Di dalam diri kita sendiri ada yang menjadikan hati kita tidak nyaman. Wa fil mal, dalam harta, apapun ternyata mengundang kesusahan. Bidhahabi, hilangnya harta, wazawali, perginya dunia. Walikulli wahidin min hadhil masaib, semua dari musibah tadi. Musibah di keluarga, musibah di diri, musibah di harta. Semuanya mengundang musibah. Memang kita tempatnya di dunia. Tidak ada yang luput, lepas dari mana musibah. Biarpun katanya diberi kenikmatan, tentu akan ada musibah di dalamnya. Nah ini. Maka dari itu, walikulli wahidin min hadhil masaibi, setiap dari musibah ini ada ladha'ah, menyakitkan, hurqah, membuat rasa hati tidak enak, min nau'in ghairi nau'il akhari, yang beda-beda rasanya. Pokoknya enggak enak waktu ada yang keluarga meninggal atau sakit atau berpisah, tidak enak. Harta hilang, tidak enak. Kemudian menggunjing kita, mencaci, tidak enak. Itu musibah hidup. Jadi artinya hidup ini selalu orang pasti menemukan musibah. Tidak ada satupun yang tidak pernah menemui musibah. Maka kuncinya adalah sabar. Kalau sudah dia memegang kunci sabar, musibah pun tidak akan terasa berat baginya. Wa yahtaju ila sabri, yang but ini. Semua musibah itu yahtaju, butuh ila sabri, dengan kesabaran, alaiha, kepada musibah tersebut. Kulliha, semuanya. Wa illa, kalau dia tidak sabar, fayamna'uhu al-jaz'u wa talahufu, maka kalau tidak sabar akan menghalangi untuk beribadah, apa tadi? Rasa susah mikir musibah tersebut. Kalau huf tu merasa sakit, berat, tersiksa dengan musibah, minnat tafarruhi lil ibadati, dari beribadah. Jadi intinya begini. Dalam hidup kita pasti menemukan musibah. Kalau kamu tidak, ini maksud Imam Ghazali, kalau engkau tidak punya bekal sabar, kata Imam Ghazali, kau tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan bisa ibadah sesungguhnya. Kenapa? Sebab kamu hidup di dunia tempatnya ujian. Kalau kamu tidak berbekal sabar, kamu tidak akan selamat. Ini sabar harus. Sesaat kurang harta, sesaat berpisah dengan keluarga, sesaat diri kita diberi oleh Allah sakit. Itu pasti kita melewati itu semuanya. Enggak ada. Mungkin orang keluarganya baik-baik, tapi dia sendiri pernah pusing, sakit, dan seterusnya. Dia tidak sakit, tapi anaknya sakit. Juga ikut susah. Lihat, itu urusan dunia. Membuat susah. Tapi kalau kuncinya sabar, maka saat itu mudah kita untuk melewati itu semua. Rabi'uha yang keempat, pentingnya sabar tersebut, kenapa? Yang keempat, anna talibal akhirati, kita harus tahu bahwasanya orang yang merindukan akhirat itu asyaddu ibtilaan, lebih besar ujiannya, wa aktharu mihnatan, lebih banyak ujiannya, abadan selamanya. Wa man kana ilallahi aqrab, barang siapa yang dekat kepada Allah, fal masaibu fid dunya akthar, maka musibah di dunia lebih berat lagi. Wal bala'u alaihi asyad, maka ujiannya, ujiannya adalah lebih banyak, lebih berat lagi. Amat tasma' qala sallallahu alaihi wasallam, apakah kau tidak pernah dengar Rasulullah pernah bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya, paling beratnya musibah itu adalah dialami oleh para nabi. Al-anbiya thumma al-ulama, setelah nabi, para ulama. Thumma al-amthal, kemudian orang-orang yang tingkat berikutnya. Jadi para nabi ujiannya besar. Para wali-wali Allah ujiannya besar di bawah nabi. Begitu seterusnya, semakin dekat dengan nabi, semakin besar ujiannya. Fa idzan man qasadal khaira, kalau begitu orang yang menghendaki kebaikan, wa tajarrada li tariqil akhirati, dan dia pengin khusus menempuh jalan akhirat, istaqbalathu hadhil muhimmihan, maka pasti dia akan menemukan ujian-ujian tersebut. Falam yasir 'alaiha, kalau enggak sabar, walaikunu bihaitsu la yathafitu ilaiha, kalau sekiranya dia tidak sabar dengan cara tidak pernah memperhatikannya, tidak pernah, pokoknya jangan, musibah tidak boleh menjadi kita terpuruk. Musibah pasti akan dilewati seorang hamba, tinggal untuk menyelesaikannya dengan sabar. Kalau ternyata orang terhenti kepada musibah, mikiri musibah, gunda, enggak akan sampai kepada Allah. Maka akan terputus daripada Allah Subhanahu wa taala. In qata'a 'anil tariqi wastahala 'anil ibadati. Sehingga kalau orang bisa sabar dengan cara tidak pernah pusing dengan musibah, maka dia wastahala 'anil ibadah, menjadikan, sebab kalau dia noleh, menjadikan dia sibuk dengan musibah tersebut, mikirin terus, sibuk anil ibadati, sehingga tidak ibadah kepada Allah. Fala yasilu li syai'in min dhalika, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah singkat saja dulu tentang musibah. Saya ulas secara lebih luas bahwa yang namanya sabar ini harus dimiliki oleh ahli iman. Nanti ada firman Allah banyak tentang kesabaran, tentang kesabaran. Intinya, hai hamba yang rindu kepada Allah, rindu kemuliaan, jika kau ingin menuju kepada Allah, berbekalah dengan sabar. Untuk ibadah itu perlu kesabaran. Engkau tidak akan bisa beribadah secara sesungguhnya, kecuali berbekal yang namanya sabar. Baik di dalam ibadah yang sifatnya ibadah harta, atau ibadah badan, itu semua perlu kesabaran. Sampai ibadah agung yang mana jihad, perlu sabar. Kalau tidak sabar, tidak berani, ngapain berperang. Melakukan sholat perlu kesabaran. Ini. Dan kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau sudah orang menyadari bahwasanya hidup ini tentu akan ada ujian dan cobaannya, maka dia ngerti harus berbekal gimana untuk menyelesaikan itu semuanya. Tidak ada cara untuk menyelesaikan problem yang ada kecuali kuncinya adalah sabar. As-sabru, sabar itu harus. Bahkan di saat kita ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, kalau tidak dikasih mukadimah sabar, malah gak bisa menyelesaikan. Contoh, sakit, dia akan berobat. Tapi sebelum berobat harus berbekal sabar dong. Sambil berobat dia harus menata hatinya agar sabar dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, nanti dikatakan kalau orang sudah tidak bisa sabar dengan ujian dari Allah, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Sebab apa? Semua orang akan mendapatkan musibah. Kemudian kok enggak terima dengan musibah yang Allah berikan kepadanya, lalu mau kemana dia? Kuncinya adalah sabar, apapun. Dan semua orang akan melewati namanya musibah tersebut. Semua tanpa terkecuali. Semua tanpa terkecuali. Di antaranya musibah di keluarga. Coba saja, suruh merenung masing-masing dari kita. Kalau tidak, orang tuanya meninggal, atau anak, atau saudara, ya kakek meninggal, sahabat meninggal, tentu ada. Itu pasti, pasti di antara kita tuh menemui itu semuanya. Nggak mungkin tidak. Karena kita hidup tidak sendiri. Kita manusia, ya hidup dengan orang lain. Kemudian di dalam diri kita semuanya pasti merasakan sakit. Yang sehat terus pun ternyata tua itu bentuk sakit. Berdiri susah. Jalan tertatih-tatih. Lihat. Itu adalah juga yang dirasakan oleh manusia. Nah kalau itu semua pasti terjadi, kemudian seseorang tidak punya bekal yang namanya sabar, dia akan capek menjalani hidup. Tapi sabar itu adalah penawar dari segala keluh kesah. Dari segala beban itu adalah dengan sabar. Sholat, berat bangun malam, di tengah malam untuk tahajudan. Bagaimana aku lagi lelap tidur dan sebagainya. Bangunkan diri kita dengan namanya sabar. Sabar. Kemudian dengan sabar nanti ada janji dari Allah, apa yang akan didapat oleh orang sabar. Jadi Imam Ghazali sekarang menjelaskan dulu, begitu pentingnya sabar bagi orang yang ingin beribadah kepada Allah. Yang tidak punya bekal sabar tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar ilmu sabar. Ini belajar ilmu sabar ini amat penting untuk sampai kepada Allah. Yang tidak bisa sabar, maka berarti dia tidak bisa melewati rintangan yang keempat. Maka yang tidak bisa melewati rintangan yang keempat, maka dia tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua dari kita belajar sabar. Menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Allah titahkan untuk kita. Berkenaan dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Maka semuanya harus siap-siap dengan yang namanya sabar tersebut. Lihat, kalau tidak sabar, tidak akan bisa beribadah sama sekali. Kalaupun beribadah tidak dengan sabar, tidak akan sampai kepada tujuannya. Ini, ibadah. Coba perhatikan semua ibadah. Puasa perlu kesabaran. Sholat sabar. Harus berdiri, ngadep ke kiblat. Perlu dengan kesabaran. Baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahli sabar. Artinya, dan musibah itu jangan dianggap hanya sekedar misalnya, bukan sekedar orang panenan tidak panen, wereng dan sebagainya, atau tiba-tiba ada bencana banjir dan sebagainya. Bukan itu saja, masih banyak musibah. Dan semua akan melewati itu semua. Memang kita di tempatnya ujian, kecuali sudah di surga, enggak ada lagi sakit punggung, enggak ada lagi asam urat, enggak ada lagi pusing, enggak ada kalau di surga. Selagi di dunia ya seperti ini. Enggak punya anak susah, punya anak, anaknya sakit susah. Itu dunia, di mana pusing kan? Orang seperti itu. Enggak punya duit susah, punya duit bingung dia. Mobilnya taruh di luar, enggak ada tempat parkirnya. Semalam enggak bisa tidur. Takut mobilnya kegesrek sama orang, lihat. Pusing lagi, lihat. Yang enggak punya duit susah, yang punya duit banyak bingung nyimpennya. Cepat susah ini. Memang di dunia bikin susah. Apa yang tidak susah? Semuanya bikin susah. Yang tidak susah adalah jika semuanya dijalani dengan namanya sabar tersebut. Sehingga apa? Tidak akan mempengaruhi dirinya. Sehingga dia lempeng terus berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sakit yang menjadikan dia terhenti untuk sampai kepada Allah. Tidak ujian hartanya yang berkurang lalu menjadikan dia berhenti menuju kepada Allah. Tidak ada yang pergi dari keluarganya kecuali tetap dia berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana nanti ada orang yang namanya tidak sabar itu macam-macam sampai derajat tingkat mengutuk, tidak terima dengan Allah subhanahu wa ta'ala, marah dengan Allah, na'udzubillah. Itu semua musibah. Ini berarti tidak sampai kepada Allah karena dia telah gagal untuk diuji. Semoga Allah memberikan kepada kita ketabahan yang sesungguhnya. Dan semoga Allah memperkecil musibah. Dan bahkan, dan semoga Allah menjadikan musibah apapun yang diberikan kepada kita, kita bisa melewati dengan penuh keindahan. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang banyak bersyukur. Semoga Allah mengangkat derajat kita tidak dengan musibah, tapi Allah mengangkat derajat kita dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu musibah memang harus terjadi, akan tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau uji kami ya Allah. Akan terjadi, jangan kau uji kami. Jangan kau hukum kami dengan musibah-musibah itu ya Allah. Ini kita minta kepada Allah. Biarpun yang namanya sakit pasti datang kepada kita kok. Meninggal pasti di antara kita, kelabat, keluarga. Kalau tidak kita yang meninggal, ya adik meninggal, saudara meninggal, orang tua meninggal. Pasti. Bekalnya adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan sabar. Kata Imam Ghazali, yang tidak berbekal sabar di dalam menjalani hidup, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya bila kita memasuki sesi tanya-jawab, kami berikan kesempatan kepada para hadirin hadirat untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afwan Buya, sebelumnya ini pertanyaannya agak keluar dari tema. Itu ada satu kelompok yang bermanhaj dan bermadhab, tetapi madhab yang mereka anut itu keluar dari empat imam madhab. Bagaimana mereka itu mengatakan mempunyai madhab sendiri? Bagaimana itu Buya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begini Buya, bagaimana cara bersabarnya seorang tua? Orang tua yang baru beberapa hari ditinggal anaknya menuntut ilmu, mondok gitu Buya. Anaknya cara, mana? Menuntut ilmu, nyantri. Cara bersabarnya gimana? Dan mohon doanya biar kami sebagai orang tua bisa sabar dan anak juga bisa sabar dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara teori, pertanyaan pertama, secara teori, teori itu adalah apa ya? Secara obrolan, teori, mujtahid itu tidak harus empat orang. Boleh banyak. Bahkan dalam kenyataan pun demikian, imam madhab itu tidak hanya empat. Selain daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, masih banyak lagi. Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Tabari, Imam banyak. Ini banyak mujtahid-mujtahid. Akan tetapi, yang ilmunya abadi dinukil para murid-muridnya hingga sampai sekarang, tersusun dengan rapi dan rinci, hanya tinggal empat saja. Yang lain hanya dinukil-nukil, tidak seperti madhab-madhab yang empat. Imam Syafi'i punya murid yang banyak, mereka yang menjelaskan tentang pemikiran Imam Syafi'i terus sampai hari ini. Jadi madhab yang lain pun mungkin, kalau ada orang mengatakan, saya ikut mujtahid, termasuk para sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umar, mujtahid. Sayyidina Abdullah bin Abbas, mujtahid. Secara teori, apakah boleh saya ikut madhabnya Abdullah bin Abbas? Jawabannya, boleh. Apakah boleh saya ikut madhabnya Abu Bakar As-Siddiq? Boleh. Apakah boleh saya ikut madhabnya Umar bin Khattab? Boleh. Secara zahir boleh. Akan tapi pada kenyataannya adalah yang dipermasalahkan bukan boleh tidak kita ikut madhab Abu Bakar. Tapi benarkah yang kau ikuti itu adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq? Dalam bahasa fikih sihatun naqli. Kebenaran nukil dari Abu Bakar itu benar atau tidak? Nah itu. Kemudian, ini yang pertama. Kalau ada orang mengatakan dia ikut madhab, tapi bukan empat madhab, perlu dibuktikan dok. Orang yang diikuti betul tidak mujtahid mutlak? Yang perlu diikuti, satu. Yang kedua, benarkah kalau seandainya itu benar mujtahid mutlak, apakah benar ilmu yang kita pakai itu adalah ilmunya dia atau punya manhaj yang diikuti oleh murid-muridnya? Kalau tidak, enggak bisa. Maka dari itu ulama empat madhab sepakat. Jika tidak ada madhab selain empat madhab yang boleh diikuti. Tidak ada. Kenapa? Kebenaran di dalam menukilnya itu yang tidak tidak bisa dipastikan. Enggak ada. Selain dari empat madhab, semuanya adalah betul ada nukil dari Imam. Tabari adalah mujtahid. Kayak tadi sebutkan Rabi'atul Ra'i mujtahid. Akan tapi mereka tidak punya murid yang membukukan sampai dari masa ke masa dinukil hingga luar ulama-ulama pendukungnya sampai hari ini tidak ada. Sehingga ulama bersepakat bahwasanya madhab hanya empat saja. Selain itu tidak. Tidak perlu diikuti. Hanya dinukil oleh ahli zaman adalah madhab Imam Zaid bin Ali. Karena di situ ada pengarang-pengarang yang besar sampai hari ini. Nah, akan tapi secara umum adalah empat ini. Maka kalau ada orang mengaku ikut madhab, selain dari madhab empat ini, perlu ditanya kebenarannya imam yang diikutinya. Jangan-jangan dia bohong. Oh. Bukan mujtahid diimamkan. Atau dia enggak jelas manhajnya. Enggak ngerti ilmunya mujtahidnya tersebut. Karena tidak ada yang menukil ilmunya sampai kepada kita. Maka enggak bisa dianggap. Seperti saya ikut madhabnya Abdullah bin Umar. Anaknya Sayyidina Umar Khattab. Boleh secara zahir. Tapi hakikatnya mana? Apakah Abdullah bin Umar setelah itu telah punya ilmu yang dibukakan oleh murid-muridnya sampai hari ini? Sampai dinisbatkan inilah madhab Abdullah bin Umar. Tidak ada. Yang seperti itu. Maka tidak dibenarkan dan tidak sah jika ada orang mengaku bermadhab selain daripada madhab yang empat. Tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Apalagi nanti selain madhab dari ahli sunnati wal jamaati. Sangat jauh dari kebenaran. Misalnya dari syiah. Misalnya, oh tidak. Kita hanya mengakui adanya empat madhab ahli sunnati wal jamaati dengan imam madhabnya. Kemudian, dengan imam madhab yang empat tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua. Sebetulnya orang bisa sabar itu kalau dia ingat buahnya. Al-akibah. Kenapa orang itu kok pagi-pagi sudah bangun, nyiapkan sarapan, siap-siap jam 5 naik sepeda pergi ke pabrik untuk kerja. Capek loh dia. Pagi-pagi sudah bangun, pengennya sih tidur-tidur. Tapi pada kenyataannya dia harus menggenjot sepeda langsung pergi ke pabrik. Terserah pabrik rotan, pabrik apa saja, kerja. Kenapa? Ada harapan. Di balik capek itu nanti ada gaji yang didapatkannya. Ya, ada gaji yang didapatkannya. Jadi, membangun keyakinan akan adanya sesuatu yang kita dapat setelah itu. Maka kesabaran bisa dibangun. Orang tidak akan bisa sabar, ya kecuali, ya itu tadi, paham ada iming. Karena dalam terhib dalam Al-Quran itu, dalam hadis Nabi terhib, himbau apa? Kabar, bahwasanya kalau melakukan ini kau dapat itu. Termasuk anak tadi, apapun deh bentuk kesabaran itu, agar kita bisa sabar, ingat, imbalannya apa dari Allah? Kalau kita sabar dari penyakit, apa sih imbalannya? Bukan sekedar saya menahan sakit selesai. Oh tidak, imbalannya adalah besar di hadapan Allah. Minta pahala bebas sebanyak-banyaknya. Kemuliaan di hadapan Allah, pengampunan dosa, pengangkat derajat. Jadi pahala yang besar kalau kita sabar dari penyakit misalnya. Maka di saat ingat akibatnya nanti, buahnya, maka sabar. Seperti sabarnya ibu-ibu yang lagi sakit, bapak-bapak lagi sakit, minum jamu, pahit, ngapain diminum? Karena kebayang setelah itu akan seger buger, akan sehat kembali, minum obat. Ya kayak begitu. Jadi pikirkan akibatnya, karena kita cerdas, ada akibat yang baik. Maka menjadikan kita tega, kuat menelan sesuatu yang pahit, karena kita yakin, kita menduga, paling tidak menduga, bahasanya setelah saya minum jamu, saya akan segar bugar. Padahal jamu pahit, tetap saya minum, karena saya paham, setelah minum, insya Allah saya segar. Sama urusan anak. Berpikirlah masa depan. Dengan kita titipkan anak di pondok pesantren dengan para ulama. Kita melihat dengan berbagai sisi. Yang pertama, apa? Yang pertama, kalau di rumah aku tidak bisa membimbingnya dengan benar. Karena kesibukanku, satu. Yang kedua adalah setelah aku titipkan kepada ulama, dia akan belajar ilmu agama dan kembali kepadaku nanti kebaikannya. Dia akan sholat, ibadah, menjadi ulama, penerus Rasulullah. Atau paling tidak dia menjadi orang yang selamat. Kalau tidak, dia akan masuk neraka. Nah ini selamat ini jangka panjang sifatnya. Selamat dunia dan selamat di akhirat. Khususnya selamat di akhirat. Kalau seorang ibu ingat ini, lalu ingat lagi, kalau di rumah enggak karu-karuan. Sholat susah, ini susah. Maka menjadi ringan baginya. Alhamdulillah anakku di pondok. Kalau urusan nangis, kangen itu wajar. Seanak biasa. Urusan kangen seorang ibu, seorang bapak. Kalau masalah kangen enggak ada urusannya dengan tua, muda, kakek, nenek. Biarpun berjenggot keker, kadang nangis anaknya mondok. Itu biasa itu. Jadi itu wajar lah. Cuman dia ngerti, kenapa kok tetap kita pondokkan? kita punya harapan di balik nyantrinya anak kita nanti akan ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Maka itu yang menghibur hati kita. Sama tadi minum jamu, pahit. Memang aku pisah sesaat dengan anakku. Akan tapi setelah itu, anakku akan menjadi orang mulia. Jadi hibur hati kita dengan harapan-harapan yang sekaligus harapan tersebut adalah husnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak punya harapan, enggak akan bisa tabah. Pasti ada tujuan dong, ngapain di situ? Kalau memang di situ enggak ada baiknya, ngapain ditempatkan situ? Jadi dari awal, di saat kita ingin menitipkan anak di pondok pesantren, kita punya gambaran tentang masa depan anak. Apa yang diinginkan oleh orang tua. Kalau tidak punya keinginan, ya susah. Susah. Karena enggak ada artinya, ngapain diletakkan di situ. Tapi kalau punya harapan, husnudon kepada Allah, harapan baik tentang anaknya, dia rela menitipkan anaknya. Kangen pun ditahan, sakit, sabar. Tapi demi agar anakku menjadi orang besar, maka aku titipkan di situ. Nah ini, ingat tentang masa depan. Termasuk masa depan akhirat. Tadi ini bab ibadah ini, urusan ibadah, urusan kesabaran secara umum, ingat tentang balasan dari Allah di akhirat nanti. Maka jika kita ingat balasan dari Allah yang besar nanti di akhirat, maka beban di dunia ini akan terasa ringan. Bahkan mungkin tidak dirasakan lagi. Tapi tetap dia mendapatkan musibah ujian. Tapi ingat, ujian bagi orang yang sabar seperti bukan sebuah ujian. Tapi ujian yang sesungguhnya adalah jika orang itu tidak sabar. Kalau orang harus menanti, tapi dia menikmati dalam penantian, maka penantian tidak akan beban. Tapi biarpun sebentar, kalau dia sudah enggak betah, maka seperti tersiksa. Itu biasa. Jadi sesuatu yang memang terlihat sebagai musibah, bisa menjadi nikmat bagi seseorang. Dinikmati dengan kesabaran tersebut. Jadi sabar bisa merubah yang namanya musibah menjadi nikmat. Senyum loh itu orang. Minum jamu itu, alhamdulillah bisa ketelan. Ngapain alhamdulillah ketelan, bang pahit kok. Setelah itu akan ringan. Ya, sama. Alhamdulillah. Aku bisa, anakku mondok. Alhamdulillah. Padahal kena musibah. Karena tahu, di balik musibah itu adalah pengangkatan derajat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Afan Buya, ada dua pertanyaan dari sosial media. Yang pertama datangnya dari Ibu Diana dari Banjarmasin. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya Ibu Diana dari Banjarmasin. Mohon maaf Buya, saya ingin bertanya bagaimana hukum payitrennya Ustadz Yusuf Mansur, karena dengar info mengatakan haram mutlak. Mohon penjelasannya Buya, syukron. Kemudian yang ketiga datangnya dari Pekanbaru. Assalamualaikum Buya. Saya Ajis dari Pekanbaru. Saya ingin bertanya bagaimana tentang masjid yang dijadikan madrasah, karena setelah di sini dibangun masjid yang baru, masjid yang lama dijadikan madrasah. Mohon penjelasannya, syukron Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang pertama, saya belum tahu cara kerjanya seperti apa. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Orang tidak akan bisa menghukumi satu hal kecuali sudah tahu betul gimana proses kerjanya. Mestinya harus dijelaskan. Nanti insyaallah akan kita belajar setelah ini. Apa namanya? Payitren. Payitren. Payitrennya siapa? Ustaz Yusuf Mansur. Baik, nanti dilihat setelah ini seperti apa. Karena tidak mungkin kita mengatakan halal haram, sah tidak sah, kecuali kita tahu terus langsung secara langsung. Dan kita perlu bertanya kepada yang bersangkutan. Artinya, siapa yang menjalankannya, gimana prosesnya, kemudian setelah itu baru kita bisa beri hukum. Jadi ingat, al-hukmu ala syekh faru'un antasawuri. Setelah kita tahu, baru kita bisa memberikan hukum. InsyaAllah nanti akan dilihat seperti apa paytrennya itu. Paytren. Nam paytren. Siapa namanya sudah terserah. Ya. Nanti insyaAllah akan kita lihat. Kita lihat di mana brosurnya, gimana. Tidak bisa kita mengatakan yang halal, lalu kita katakan haram, atau haram dikatakan halal. Harus melalui proses. Dan hukum itu seperti itu. Harus tahu yang sesungguhnya. Apa yang akan kita hukumi. Bahkan haram terburu-buru menghukumi. Biarpun orang tahu hukum, belum tentu dia bisa menghukumi. Atau sebaliknya. Orang ada tidak tahu hukum, tapi menghukumi juga salah. Orang tahu hukum, tapi menghukumi asal juga salah. Ada orang yang gak ngerti hukum karena gak belajar. Menghukumi salah. Ada orang tahu hukum, menghukumi sesuatu. Sesuatunya belum dipelajari juga salah. Kan ada zaman sekarang ada orang bid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah, salah. Ini, menyalahkan sesuatu yang tidak salah, salah. menyalahkan sesuatu yang tidak salah juga salah. Maka kalau itu benar lalu kita katakan haram juga salah. Maka insya Allah nanti akan kita belajar secara khusus, mungkin kita akan buka-buka, kemudian tanya kepada yang bersangkutan, kita juga ada saat-saat untuk bertemu dengan beliau, mungkin kita akan ngobrol. Atau mungkin yang pelaksananya, paling jelas adalah pelaksananya. Yang kedua adalah tentang masjid yang dijadikan madrasah. Masjid dijadikan madrasah. Kalau masjid digunakan untuk belajar, bukan suatu yang terlarang. Hukumnya tetap hukum masjid, kehormatan masjid, tidak boleh wanita haid tinggal di dalamnya, dan seterusnya. Nggak ada masalah. Kalau masjid digunakan madrasah, masjid digunakan untuk belajar. Kan gitu maksudnya. Makna masjid digunakan untuk madrasah, masjid digunakan untuk belajar. Tapi hukum masjid tetap masjid. Masjid tidak harus digunakan untuk sholat Jumat. Masjid adalah masjid. Kalau bangun masjid lebih besar lagi di sampingnya, masjid yang pertama tetap namanya masjid. Biarpun tidak dipakai sholat Jumat, namanya tetap masjid. Ternyata di situ digunakan untuk belajar, ya namanya tetap masjid. Bahkan pada asalnya belajar itu adalah di masjid. Sebelum dikeluarkan dari masjid menjadi madrasah-madrasah. Pada zaman Nabi belajar adalah masjid. Sehingga yang namanya masjid itu adalah pusat budaya sekaligus pusat ilmu. Jadi tidak ada masalah. Tapi hukum masjid tidak boleh berubah. Artinya selagi hukum masjid tidak berubah, hal-hal yang diharamkan untuk didatangkan di masjid, maka tidak boleh dilakukan di situ. Kalau belajar adalah tetap boleh. Ngaji memang seharusnya di masjid digunakan untuk belajar. Dan itu ada di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada halaqah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Nabi ada di masjid itu adalah orang belajar. Kelompok-kelompok yang belajar agama itu bahasa sekarang adalah madrasah. Jadi boleh-boleh saja masjid digunakan madrasah, maksudnya masjid digunakan untuk belajar. Tapi ingat, hukum masjid tidak akan berubah sampai kapanpun. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pengumuman besok adalah majlis Ahad pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tustun alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah jaga iman kami. Ya Allah jadikan kami hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu atas karuniamu. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau uji kami dengan ujian yang kami tidak mampu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari malapetaka dan bencana. Ya Allah, kami sadar dan tahu dunia adalah tempat ujian dan musibah. Tapi kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari musibah-musibah itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami ingin pangkat tinggi di surgamu dengan nikmat dan karuniamu. Kami takut jika kau uji lalu kami tidak mampu. Maka kami mohon ya Allah, jaga lahir batin kami, jaga keluarga kami dan anak-anak kami. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ketulusan dalam beribadah, ketulusan dalam beramal, dan ketulusan di dalam berjuang. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan, keikhlasan, dan berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan kami mohon datangkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Yang sempit rezeki dari kami, lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan. Yang ya Allah, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami keistiqomahan dalam menanti kemuliaan dan kebaikan. Kami ingin tetap berada dalam kemuliaan ya Allah. Mulia di dunia, mulia di akhirat, mulia di diri, mulia di keluarga. Kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut di alam barzahmu. Kami takut di padang mahsyarmu. Kami takut siratul mustaqim. Kami takut masuk jahannam. Kami ingin masuk surgamu. Maka kami mohon ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.